aku bersunyi. Setiap senja mawarku tampak layu, terkadang gugur ditiup sang bayu. Aku selalu ingin tetap berseri sebelum ku temui idaman hati. Datang kemari aku masih sendiri, temani daku sehidup semati. Selalu ingin tetap berseri sebelum ku temui idaman hati. Datang kemari aku masih sendiri, temani daku sehidup semati.